cinta koyo ngene rasane. Ati dalam dada tak ketik tuka eleng wae. Selalu terbayang bayang di kau siang dan malam. Oh sayang perawan Tanjung Karang. Pucuk di cinta kulam pun tiba. Kayo ngekau sambut api membara. Asmara cinta kita bagai Ramadan cinta. Semoga abadi selamanya. Jatuh cinta oi Tanjung Karang oi Lampung Kudane. Sing tak sayang selirane Tanjung Karang Lampung Kudane. Senajan atuh tresnaku mung kanggo kowe. Kripik gedang nduk kripik etelong. Sitik edyang watone roto. Aku neng kene kowe neng kono. Perawan Tanjung Karang aku antenono. Jatuh cinta koyo ngene rasane. Ati dalam dada tak ketik tuka eleng wae. Selalu terbayang bayang di kau siang dan malam. Oh sayang perawan Tanjung Karang. Pucuk di cinta kulam pun tiba. Kayo ngekau sambut api membara. Asmara cinta kita bagai Ramadan cinta. Semoga abadi selamanya. Jatuh cinta oi Tanjung Karang Lampung Kudane. Sing tak sayang rali ayo mong selirane. Tresnaku mung kanggo kowe. Kripik gedang nduk kripik etelong. Sitik edyang watone rot.